kau telah tercipta sebagai insan istimewa. Tumbuh dalam jiwa, terus bahagia dan raih cita. Bertambah satu usiamu, oh semoga penuh warna, semakin indah. Atas beragam anugerah, ku sertakan doa panjang umur.